Jadi tajuk pada pagi ini ialah ibu bersuara. Kita ambil pelajaran daripada kisah P. Ramlee yang membuat filem, mengarahkan filem pada tahun 1962, iaitu filem Ibu Mertuaku. Filem Ibu Mertuaku ini diterbitkan pada tahun 1962, adalah filem yang mengisahkan konflik kekeluargaan, konflik masyarakat, tentang darjah, tentang kehendak orang tua dan kehendak anak-anak remaja pada masa itu. Filem ini dilakonkan oleh P. Ramlee sebagai Kasim Selamat, kemudian Sarimah sebagai Sabariah Mangso, kemudian Mak Dara sebagai Nyonya Mangso, Amak Mahmud sebagai Dr. Ismadi, Zaitun sebagai Combi. Nah, Zaitun sebagai Combi, Ainun sebagai Mak Combi, Mami Daru. Ya, dalam cerita 1962 ini. Dan filem ini P. Ramlee diangkat sebagai the most versatile talent, pelakon yang mempunyai versatile, yang mempunyai pelbagai watak bakat dalam anugerah filem Asia Pasifik 1963. Dan pengarah cahaya filem ini menangi anugerah penataan cahaya terbaik peringkat Asia. Dan filem Ibu Mertuaku juga diangkat sebagai salah satu filem terbaik daripada sudut hitam putih, warna hitam putih di peringkat pertandingan di Eropah. Jadi filem 1963 ini merupakan satu filem yang membawa kepada kita banyak hukum. Saya suka membawakan filem kalau bulan lepas Keluarga 69, dan pada bulan ini tentang Ibu Mertuaku, sebab semua orang membesar dengan filem-filem P. Ramlee. Jadi kita bukan sekadar melihat filem, kita boleh melihat apa kaedah ataupun apa hukum yang boleh kita ambil daripada filem-filem ini. Baik, filem ini dimulakan dengan Sabariah Mansor ataupun Sarimah yang mendengar lagu daripada corong radio, dan mak dia yang bernama Nyonya Mansur. Nyonya Mansur ni tuan-tuan, nama penuh dia Mak Dara, nama awak panggil dia Mak Dara, dan dia ni tak boleh menulis dan tak boleh membaca. Tetapi dalam filem tu jadi mak yang sangat garang, mak yang sangat jahat hati budi dia. Dia tak boleh menulis dan tak boleh membaca. Orang dulu-dulu kan reti baca. Mak Kundur, Siti Tanjung Perak tu pun tak reti baca. Tapi bila berlakon, pandai. Sampai sekarang orang ingat Al-Qasim, Al-Qasim. Ya, daripada kata-kata Mak Dara. Jadi Nyonya Mansur mendengar, melihat anak dia Sabariah mendengar lagu. Kemudian daripada mendengar lagu itu, Sabariah sudah jatuh cinta dengan Kasim Selamat. Hanya dengar suara saja, tak tengok muka pun, baru dengar suara saja. Sebab tu kita ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang jatuh cinta dengan mendengar suara. Buka radio, dengar suara juruhebah. Dengar suara juruhebah pun jatuh cinta lah. Tu yang buat lagu juruhebah tu. Juruhebah pujaanku tak pernah bersuah. Kan tu lagu juruhebah. Dia lagu Hedwin pun buat lagu juruhebah. Hanya di radio. Itu lagu. Tentang dengar. Betul ni? Kita kena tanya orang ni lah. Dengan radio pun jatuh cinta. Jadi apa hukum mendengar suara daripada radio? Mendengar nyanyian daripada radio, apa hukum? Jadi tuan-tuan, kalau kita pergi ke negara-negara lain, misalnya di Arab Saudi, juruhebah perempuan menjadi DJ radio. Walaupun di dalam satu-satu masa, kerajaan Arab Saudi, undang-undang dia sangat-sangat ketat. Driver ataupun driver perempuan, pemandu wanita pun tak boleh bawa kereta di Arab Saudi. Kalau tuan-tuan naik bas, orang perempuan tak boleh duduk sebelah driver depan sekali, tak boleh. Dia sangat konservatif, sangat tekan dalam bab orang perempuan. Sebab tu ada banyak jemaah umrah yang kepala jemaahnya ialah, kepala umrahnya ialah orang perempuan. bila naik bas rombongan, naik bas rombongan di di di Mekah, depa tak berani duduk depan sebab polis tahan. Tak boleh duduk di depan. Tetapi apabila perempuan itu menjadi juruhebah radio, dibenarkan pula. Kenapa Arab Saudi membenarkan wanita menjadi juruhebah radio? Jawapannya ialah sebab suaranya tidak nampak wajah. Sekadar mendengar suara saja, seolah-olah kita bercakap dengan orang perempuan di sebalik tabir, seolah-olah kita bercakap dengan orang perempuan di sebalik hijab. Maka kita tak nampak mukanya, kita tak nampak bentuk badannya, kita hanya mendengar suara. Maka dengan sebab itu harus orang perempuan itu, orang perempuan itu menjadi juruhebah radio. Harus. Sebab kita tak dapat bayangkan. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, musabaqah di negara kita ni, dah 50 tahun, 57 tahun dah buat musabaqah tilawatil Quran. Cuba tuan-tuan tengok qari'ah wanita. Negara-negara Arab tidak menghantar qari'ah wanita. Iran ke, Iraq ke, Turki ke, mana hantar peserta wanita? Arab, Mesir, Jordan, dia tak hantar. Dia cuma hantar qari'. Kenapa negara-negara ini cuma menghantar qari', tidak menghantar peserta wanita, qari'ah? Sebab mereka mengatakan bahawa orang perempuan baca Quran, duduk di atas pentas, laki-laki pakat tengok, maka mereka mengatakan itu adalah aurat. Tak boleh. Dicantikkan suara bagi mereka, tak boleh. Itu bagi pegangan mereka. Sebab itu negara-negara Timur Tengah tidak pernah menghantar peserta wanita untuk masuk qari'ah. Yang menghantar peserta wanita ialah negara-negara yang hujung dia sia-sia. Hujung negara tu sia-sia. Ha, maka negara itulah yang menghantar peserta. Malaysia, Indonesia, Asia. Yang hujung-hujung sia belaka. Ha, jadi negara-negara itulah yang menghantar peserta wanita. Sebab mereka kata tidak aurat sebab membaca Quran. Jadi ini dikatakan khilaf. Tetapi kalau suara perempuan yang mengaji tadi dikeluarkan dalam radio, didengarkan dalam radio, mereka mengatakan bahawa boleh dengar. Sebab tak nampak bentuk tubuhnya, tak nampak dibayangkan susuk tubuhnya. Sebab itulah mereka mengeluarkan pula suara pembaca Quran di dalam radio. Kalau live dalam TV, mereka tak siarkan bacaan perempuan itu. Sebab nampak bentuk badannya. Tetapi kalau dalam radio, mereka siarkan. Sebab bagi mereka, suara itu tidak menjadi aurat kalau tidak nampak di dalam dalam bentuk tubuh badan. Baik, bagi mazhab kita Syafi'i, suara itu asasnya adalah aurat. Tetapi apabila dianya menjadi suara itu asasnya adalah tidaklah aurat, sehinggalah apabila suara itu dicantikkan, maka barulah dikira sebagai aurat. Dicantikkan itu apa maksud? Dilagukan, direntakkan. Yang kedua, suara itu dialunkan. Tetapi kalau suara perempuan itu kerana mengajar, atau kerana mengajar di sekolah-sekolah, atau kerana bercakap benda yang tidak menaikkan syahwat, maka tidaklah dikira sebagai aurat. Tak dikira aurat cikgu sekolah, orang menega, makcik menega buah, itu tak aurat suara dia. Makcik, limau ni sekilo panggil. Kita tanya dia, kenapa tak jawab? Aurat. Pakai tak lakulah kedai dia tu. RM5 ke RM50? Dia tak jawab. Itu tidak aurat, jawablah. Yang asas auratnya ialah apabila suara itu dicantikkan, dilentokkan. Habis itu tak macam orang perempuan baca berzanji marhaban tu macam mana? Itu dicantikkan, dilentokkan. Maka kalau nak marhaban, nak berzanji boleh. Dengan syarat marhaban untuk sama-sama wanita. Berzanji untuk sama-sama kumpulan wanita. Jangan bagi laki-laki dengar, jangan bagi laki-laki yang bukan mahram dengar. Boleh. Buatkan dalam satu bilik, ha, marhaban lah. Naik buayan, cukurlah rambut. Tak jadi apa hal. Bacalah qasidah ke apa, berendui ke apa ke. Laki-laki tidak mendengar. Yang kedua, mendengar suara laki-laki di dalam radio, maka tidaklah dikira sebagai aurat. Tak jadi hal. Jadi Sarimah pada kisah ibu mertuaku, dia dengar suara Firamli menyanyi secara langsung. Rahim main drum. Ya, kalau tuan-tuan tengok tu, dia buat. Yang jadi apa nama juruhebah radio tu, Omar Suwita. Omar Suwita masih hidup, umur 84 lebih. 84 tahun lebih dia ada di Singapura. Jadi tuan-tuan, akhirnya dating. Telepon Kasim Selamat, aturkan pertemuan dating yang pertama. Sabariah pun nak dating dengan Kasim Selamat, tapi takut Kasim Selamat tak tega. Kasim Selamat pun nak berdating dengan Sabariah, tapi takut Sabariah gemuk. Akhirnya upah orang berlakon sebagai Kasim Selamat. Yang berlakon sebagai Kasim Selamat dalam filem itu, berdating di luar kelab malam tu, yang berlakon menyamar sebagai Kasim Selamat, namanya ialah Ahmad Si. Pun masih hidup lagi. Umur dia sekarang 79 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Jadi akhirnya bercinta. Bila bercinta, mak marah. Nyonya Mansur tanya kepada Sabariah. Sabariah, mak nak jodohkan kau dengan Dr. Ismadi. Kau nakkah tidak mau? Kau maukah tidak mau? Mak nak tahu jawapan. Dr. Ismadi. Tengok-tengok, Sabariah kata, saya tak mau dengan Dr. Ismadi. Habis tu kau nak kahwin dengan siapa, Sabariah? Dengan Kasim Selamat. Siapa itu Kasim Selamat? Lawyer, doktor, engineer, pemuzik mak. Apa? Ahli muzik. Ah, ni dia. Ini adalah dialog yang sampai sekarang tuan-tuan. Pantang keturunan aku berkahwin dengan ahli muzik, Sabariah. Sekarang aku bagi tempoh kepada kau 3 hari. Sama ada kau pilih Kasim Selamat ataupun Dr. Ismadi. Dr. Ismadi ialah Allahyarham Datuk Ahmad Mahmud. 3 hari aku bagi tempoh pada kamu, Sabariah. Sama ada kamu nak kahwin dengan Kasim Selamat ataupun Dr. Ismadi. Bila cukup 3 hari, Nyonya Mansur panggil anak dia, Sabariah. Sabariah, sudah cukup 3 hari nak. Siapakah yang kau pilih? Kasim Selamat atau Dr. Ismadi? Kasim Selamat, mak. Teng, teng, teng. Tuan-tuan ingat balik cerita. Oh, bagus. Panggilkan Kasim Selamat datang. Hari ini juga aku kahwinkan kau dengan Kasim Selamat. Teng, teng, teng. Kasim Selamat tengah duduk praktis. Naik kereta 4-5 orang pakai kain pelikat, kain baju batik, pagoda, kain pagoda. Kena bagi menikah. Dalam hal ini, apakah kelayakan dan hak seorang ibu memaksa anak dia berkahwin? Dalam bab ini, adakah seorang perempuan atau anak dara lebih tepat tidak mempunyai hak untuk menentukan calon-calon suaminya? Baik, di sini kita tengok daripada sudut yang pertama, sudut ibu bapa di dalam menentukan jodoh bagi anak mereka. Seseorang bapa yang ingin menjodohkan anak-anaknya dengan mana-mana laki-laki, menjadi kewajipan kepada seorang bapa meminta izin terlebih dahulu. Kena tanya anak, sama ada anak itu bersetuju atau anak itu tidak bersetuju. Sama ada anak itu dara atau anak itu janda. Apa dia anak dara? Anak dara ialah antara yang belum pernah berkahwin, yang belum pernah melakukan persetubuhan. Apa dia janda? Janda ialah orang yang sudah melakukan persetubuhan, sama ada secara sah ataupun tidak sah. Janda ialah perempuan yang diceraikan suami. Janda juga ialah perempuan yang kematian suami. Janda juga ialah perempuan yang sudah pernah berzina. Itu juga dianggap sebagai janda. Janda juga ialah dikategorikan sebagai perempuan yang pernah dirogol. Itu juga merupakan janda. Janda juga ialah perempuan yang sudah kehilangan darah walaupun bukan melalui persetubuhan. Mungkin kehilangan darah daripada sokan. Dia kerja dalam bidang sokan. Pertandingan lompat jauh dan lompat kijang. Melompat sana, melompat sini, hilang darah dia. Dia tetap dikira sebagai janda. Ataupun dia tak pernah melompat, dia tak pernah jadi dirogol, mangsa rogol, mangsa zina pun tidak. Tetapi dia berzina dengan tangannya. Berzina dengan tangan sendiri pun dikira sebagai janda. Jadi anak dara ialah anak dara yang tak pernah terjadi pada dia benda-benda yang saya sebutkan tadi. Janda ialah yang saya sebutkan tadi. Bukan makna janda tu mati suami, bercerai dengan suami saya. Kehilangan darah sama ada melalui sokan atau melalui jari sendiri atau melalui apa-apa alat yang boleh menghilangkan darah, maka dia dikira sebagai janda. Maka untuk mengkahwinkan anak dara dan mengkahwinkan janda ini, Islam menetapkan beberapa hukum. Yang pertama, jika anak dara, mesti seorang bapa bertanya kepada anaknya, kamu setuju tak bapa kahwinkan kamu dengan si Polan? Contohnya Pak Mat Tempet. Contohnya, kamu setuju tak? Maka kalau anak dara diam, itu menandakan dia bersetuju. Ya, datang sekejap. Bapa cadang nak jodohkan kamu dengan Pak Mat Tempet. Untung dia pandai buat tempe. Jadi kamu setuju tak? Anak dara pun tunduk untuk main jari. Jawablah setuju tak setuju. Ayah ni malu lah orang. Itu tanda setuju lah. Kan? Tanda setuju lah. Lari masuk dalam bilik, buka pintu bilik, melompat atas katil. Yes. Itu maknanya setuju lah tu. Anak dara tak payah sebut. No, tak payah sebut. Anak dara memadai dengan diam. Diam itu alamat reda. As-sukut alamatul rida. Diam tanda setuju. Baik. Untuk janda, mesti sebut nak ataupun tidak. Anak dia pi'ah janda. Anak seorang. Pi'ah, tadi Pak Tempek datang minang kamu. Kalau kamu nak, ayah akan kahwinkan kamu dengan Pak Mat Tempek. Ayah malu lah orang. Dia tak sah. Dia tak sah nak lari duduk atas bilik piyes ke apa ke. Tak. Anak janda, janda mesti kata, saya setuju. Diam tak cik. Mesti sebut, saya setuju. Sebab status janda berbeza dengan status anak dara. Yang ketiga, bapa boleh paksa anak dia kahwin dengan beberapa syarat. Anak berhak menolak dengan beberapa syarat. Bukan makna bapa tidak ada kuasa mengkahwinkan anak. Bapa boleh paksa anak dara dia kahwin dengan beberapa syarat dan anak tidak boleh bantah. Anak perempuan tak boleh bantah kalau bapa suruh kahwin. Pi'ah, kahwin kamu dengan Pak Mat Tempe. Ini arahan daripada bapa. Jangan bantah. Boleh tak, tetapi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, pilihan bapa dengan anak perempuannya itu adalah sekufu. Kalau tak sekufu, anak dara berhak menolak. Sekufu tu apa maksud Ustaz? Sekufu tu maksudnya sesuai dengan anak dara. Sepadan. Sekufu yang pertama keturunan. Maksud sekufu yang pertamanya ialah keturunan. Sama keturunan. Itu sekufu lah tu. Pi'ah dengan bapak dia orang Melayu. Yang bapak dia nak cari Pak Mat Tempe pun orang Melayu. Itu sekufu. Tapi kalau tak sekufu, itu anak berhak menolak. Pak Mat Tempe tu warga Afrika Selatan. Tak sekufu dengan anak dara dia yang Melayu. Itu yang pertama, keturunan. Yang kedua, agama. Anak dara dia agamanya bagus. Pilihan bapa agamanya pun bagus. Itu sekufu dengan anak dara dia. Anak dara dia faham agama. Jodoh bapa dia pun faham agama. Itu dipanggil sebagai sekufu. Itu dipanggil sebagai sekufu. Dua-dua mempunyai kepahaman agama. Yang ketiga, yang dikatakan sekufu, sama atau sepadan mata pencarian. Anak perempuannya cikgu. Jodoh yang bapak dia cari, cikgu besar. Anak perempuan dia tu cikgu tadika. jodoh yang bapak dia cari, pengusaha tadika tu, sekupu lah tu. Anak perempuan dia, orang kerja, kerani. Bapak dia cari peniaga, pendapatan sama. Tu kira sekupu. Tapi kalau anak dia gaji RM11,000, yang bapak dia pergi cari, tukang potong getah. Tak hujan dapat duit, hujan duduk menung di rumah. Itu nama dia tak sekupu. Yang keterusnya, yang dikatakan sekupu, sama cantik, sama padan. Anak dara dia lawa, bapak dia cari pun sega. Mata ada dua, lubang hidung ada dua, sega, telinga ada dua. Kira sega kan? Tapi kalau anak dia sega, bapak dia pergi cari jodoh, dua-dua mata tak ada. Itu tidak dikira sebagai sekupu. Yang keenam, akhlak. Anak dia akhlaknya bagus, dicarikan laki-laki yang akhlak dia bagus, maka dia dipanggil sekupu. Tapi kalau akhlak yang dicari oleh si bapa tidak bagus, maka anak berhak menolak. Jadi kalau enam sifat sekupu ini bapa pilih, tak ada cacat celah pada enam sekupu tadi, maka anak kena terima. Itu syarat pertama, pilihan bapa adalah sekupu. Syarat yang kedua, yang anak kena dengar cakap bapa bila bapa suruh kahwin. Bapa itu menjaga makan minum dan menanggung perbelanjaan si anak. Daripada kecil sampailah anak tu anak dara, bapa tanggung. Tapi kalau bapa tu bercerai, umur 2 tahun anak bercerai, sampai anak 22 tahun yang bagi makan minum ialah ibu. Tiba-tiba ayah dia datang nak kahwinkan anak secara paksa, anak berhak menolak. Bukan ayah yang tanggung perbelanjaan kami. Tiba-tiba ayah nak paksa saya kahwin, tak boleh. Tapi kalau ayah yang menanggung semua perbelanjaan, maka hukum dia anak kena terima. Syarat kedua. Syarat yang ketiga, bapa itu bukan orang fasik. Bapa itu orang yang baik, yang sentiasa menjunjung perintah Allah. Maka anak kena terima pendapat bapa, pilihan bapa. Yang keempat, syarat seorang bapa itu perbelanjaan rumah tangganya dia yang uruskan. Ini tak bercerai. Dia duduk serumah dengan isteri dia, dia tak cerai. Tapi dia tanggung semua perbelanjaan rumah dia. Sebab ada orang yang perbelanjaan rumah dia isteri yang uruskan. Gaji suami bulat-bulat isteri pegang. Isteri bagi dekat suami 100 sebulan duit minyak motor je. 2000 gaji si bapa, isteri jadi menteri keuangan. Suami yang macam ni kalau pilih untuk anak perempuannya pun, anak perempuan boleh menolak. Sebab suami tadi tidak berkuasa penuh dalam pemerintahan, dalam rumah tangga dia. Dan ini adalah bentuk-bentuk pilihan seorang bapa yang anak dara dia kena terima. Tetapi kalau pilihan-pilihan yang saya sebutkan tadi, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi tidak terdapat pada seorang bapa, maka anak perempuan dia berhak menolak. Berhak menolak. Itu kalau pilihan daripada bapa. Ada soalan setakat tu? Ya. Kalau anak perempuan tu dia tak berapa agama, tak berapa elok. Ya. Bapa jumpa dengan pemuda yang baik sangat agama dia. Ya. Tak padan. Macam boleh. Itu sekufu tu. Isteri tak berapa baik agama. Bapa pergi cari orang yang beragama supaya bimbing anak dia. Itu sekufu lah. Yang tak sekufunya, anak tak faham agama, pergi cari pula mak brutal mana tak tahu. Yang tak reti agama juga, tu nama dia tak sekufu, yang tak boleh bentuk anak dia. Baik, ada lagi soalan? Okey ustaz, itu pilihan bapa. Sekarang anak kata, bapa ni pilihan saya. Ini pilihan saya. Nama dia Kasim Selamat. Sabariah kata, ni pilihan saya. Apa pula hukum kalau anak pilih dan bapa setuju atau bapa tak setuju? Dalam bab ini, tuan-tuan kena ingat, bapa dipanggil sebagai wali mujbir. Wali yang sangat kuat. Yang menentukan boleh kahwin atau tak boleh kahwin seorang anak perempuan. Jika seorang anak perempuan bawa balik seorang laki-laki, dia kata, "Bapa, inilah pilihan hati Pak. Nama Pak Wafah ni Kasim Selamat. Pak, ayah setuju tak dengan pilihan Pak?" Dulu zaman dulu-dulu, anak tanya anak, ayah tanya anak, "Pak, ini bapa nak jodohkan kamu dengan Kasim Selamat. Kamu setuju tak?" Zaman sekarang dah terbalik. "Ayah, inilah Kasim Selamat, bakal suami Pak. Pak setuju." Dah terbalik dah sekarang. "Tak setuju, saya lari pada rumah." Jadi apa pula hak bapa? Hak perempuan, dia kata, "Bapa, ini adalah pilihan saya." Maka pilihan si anak tadi, bapa boleh terima atau boleh tak terima, cuba tengok pilihan si anak betul atau tak betul. Kalau pilihan anak tu teruk, isap dadah, menyamun, merompak. Macam pagi tadi, siap dengan rantai, subang. Dua-dua belah subang. Rantai tu dia. Saya nak turun kuliah subuh tadi, naik lift dengan mereka. Satu perempuan punya seksi pakai, satu lelaki tu dia subang. Dua-dua belah. Lembu subsidi pun sebelah, dia dua-dua belah. Teruk pada lembu subsidi. Jadi bapak kalau tengok anak teruna macam ni, bapak berhak menolak. Bapak berhak menolak. Bapak tak setuju. Semayang tak reti, apa pun tak reti. Tetapi kalau pilihan anak tu bagus, anak dara dia kata, "Pak, saya berkenan dengan Aiman tu bapak. Aiman pun datang nak minang saya. Bapak terima ya." Itu hak anak. Bapak kena terima. Agamanya bagus, kerjaannya pun bagus, akhlaknya pun bagus. Aiman tadi pun sejuk mata memandang. Cakap pun tak banyak. Apa orang kata? Aiman tak kisah. Dia tak cakap banyak. Baguslah tu. Tiba-tiba bapak menolak. Sebab apa menolak? Sebab parti Aiman belah lain, parti bapak belah lain. Maka dengan sebab itu, bapak gugur talak. Gugur kebolehannya sebagai wali. Anak dara berhak membawa kes ini ke mahkamah. Jumpa dengan qadi. "Saya nak kahwin, tapi bapak saya tak setuju. Kenapa? Saya nak kahwin juga dengan Aiman." Maka qadi akan panggil Aiman. "Semayang macam mana? Agama kamu macam mana?" "Okey, kamu bagus." Qadi akan hantar pula surat pada bapak si perempuan. "Kenapa pak cik tak suka? Pilihan anak pak cik bagus. Pak cik tak boleh halang anak pak cik kahwin. Ini hak dia pak cik." "Saya ni bukan halang. Saya bagi dia menikah. Cuma dengan budak jantan tu saya tak bagi." "Apa salah budak lelaki-lelaki tu pak cik? Budak tu bagus, dia tak salah apa. Yang salah sekarang ni bapak budak jantan tu." "Kenapa pula pak cik?" "Sebab bapak dia dengan saya bukannya baik, kami musuh lama. Dalam bahasa Urdu kata mere dushman. Dia musuh saya. Saya tak suka. Ni kenangan tahun 78 dulu. 30 tahun punya cerita ni saya tak boleh lupa. Pak dia tipu saya." "Yang tipu pakcik bapak dia, bukan anak teruna dia pakcik. Sama lah, kalau saya benci satu keturunan, seluruh keturunan saya benci." Kalau macam ini, qadi kata pakcik tak boleh jadi wali. Kelayakan pakcik untuk menjadi wali gugur. Pakcik dipanggil wali engkar. Sekarang saya yang akan menikahkan anak pakcik. Saya sebagai qadi, saya akan menikahkan anak pakcik. Maka anak perempuan tadi berhak untuk dikahwinkan. Dan orang lain tak boleh menjadi wali. Yang boleh menjadi wali hanya wali sultan ataupun wakil sultan. Kita sekarang ni sebut PTA, qadi, pegawai agama daerah ataupun menteri besar dan sebagainya. Maka mereka boleh menikahkan sebagai menggantikan bapaknya. Ganti wakil sultan, memerintah yang ganti. Sebab bapak dia tidak berhak menghalang kerana pilihan anak adalah sesuai dengan anak itu. Baik, boleh faham? Baik, dalam kes Sabariah. Dalam kes Sabariah dengan Kasim Selamat. Mak dia suruh kahwin dengan Dr. Ismadi. Tetapi Sabariah nak kahwin dengan Kasim Selamat. Di sini siapa yang menentukan duduk perkaranya? Bapa Sabariah tadi. Yang tinggal mak dara. Mak dara bukan wali. Mak dara bukan wali. Yang wali Sabariah sekarang mungkin abang dia, mungkin pak saudara dia. Tapi tak ditunjukkan dalam filem ibu mertuaku. Yang wujud dalam filem itu, mak dara panggil qadi suruh bagi nikah. Baik, dalam bab ini tuan-tuan, apakah yang perlu diperbuat oleh Sabariah? Kena menilailah antara mak dengan Kasim Selamat, mana yang kamu sayang? Memang kamu ada hak untuk kahwin, tapi sekarang mak kamu yang bela kamu daripada kecil, yang jaga kamu daripada sejari sampai kamu besar gajah, sampai jadi kembang eloklah ni. Kamu baru kenal Kasim Selamat 4 kali, tapi kamu dah bela, dibela oleh mak kamu 22 tahun, 18 tahun. Maka pada masa ini sepatutnya Sabariah taat kepada ibu. Kerana pilihan ibu dia pun bagus, Dr. Ismadi, akhlaknya pun bagus, orangnya pun baik, pelajarannya pun ada. Maka sebagai anak yang solehah, sepatutnya Sabariah taat kepada ibu dia. Sebab redha Allah fi redha walidai, keredaan Allah datangnya daripada keredaan dua mak bapak. Cuba tengok tuan-tuan, bila Sabariah ikut nafsu dia kahwin dengan Kasim Selamat, membelakangkan mak dia, apa jadi pada kehidupan Sabariah? Apa jadi pada kehidupan Kasim Selamat? Adakah diakhiri dengan cemerlang? Diakhiri dengan keseronokan? Bahagia rumah tangga? Tidak bahagia. Kalau kita nak mencapai kebahagiaan, kena ada keredaan pada mak bapak. Bila mak bapak reda, insya-Allah anak-anak jadi baik, keluarga jadi baik. Punca kenapa rumah tangga tak bahagia ialah kerana mak bapak larang kita tak mau ikut, mak bapak suruh kita tak mau buat, mak bapak tak setuju kita bantah. Itu puncanya. Bila itu berlaku tuan-tuan, maka jadilah yang kita boleh tengok ketidaktenangan dalam kehidupan, ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga. Tuan-tuan boleh tengok kepada Sabariah dan Kasim Selamat selepas mereka berkahwin. Yang kedua, Nyonya Mansur, memang kamu tu sebagai seorang ibu wajib anak taat, wajib anak sayang 3 kali lebih daripada bapa. Tetapi sebaliknya, janganlah menghina orang. Dianggapnya manusia ni dah jahat, jahat tak boleh berubah. Ini satu pendapat yang busuk. Pantang keturunan aku berkahwin dengan ahli muzik. Pantang. Tidakkah manusia boleh berubah? Kita kena faham, manusia ni boleh berubah. Bila kita anggap manusia jahat, manusia jahat, sebenarnya hati kita yang jahat. Hati kita yang busuk. Manusia ni tuan-tuan boleh bertukar kalau diberi hidayah. Boleh berubah kita boleh bagi baik kepada dia. Tapi pemikiran mak dara ni salah. Sepatutnya seorang mak yang baik jaga kedua-dua belah pihak. Mak benarkan kamu kahwin dengan Kasim Selamat. Tetapi mak nak Kasim Selamat berhenti kerja jadi penyanyi, cari kerja lain. Mak bagi tempoh pada dia 2 tahun cari rezeki yang lebih baik. Sepatutnya gitu. Mak bagi tempoh 2 tahun kepada dia untuk cari wang. Mak bagi tempoh 2 tahun kepada boyfriend kamu untuk tambahkan ilmu agama. 2 tahun dia tambah balik, dia perbetulkan balik, datang balik minang kamu, mak akan bersetuju. Itulah mak yang baik. Tetapi dalam hal ini tak berlaku pada mak Nyonya Mansur. Maka anak sebagai seorang anak bila berhadapan dengan mak macam ini, taatlah pada mak. Sebab kita kahwin bukan 1-2. Kita kahwin bukan 1-2 bulan. Kalau kita kahwin, mak tak suka, bapak tak reda, yang susah nanti adalah suami kita. Yang susah nanti adalah isteri kita. Orang selalu bertanya pada saya, "Ustaz, cinta tu apa? Apa dia cinta?" Saya jawab, cinta itu 2 hati jadi 1. 2 hati jadi 1. 2 orang hatinya 1. Itulah namanya cinta. Cinta ni siapa-siapa pun wujud. Orang tua pun ada perasaan cinta. Sebab tu kita tak heran perempuan 107 tahun kahwin. Laki-laki 84 tahun pun kahwin lagi. Sebab cinta. rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya. Sambunglah sendiri. Nah, lagu dilok tu. Jadi tuan-tuan, rasa cinta ni mesti ada. Jadi bila kita nak halang cinta tu payah. Sebenarnya kita kena bimbing cinta tu jadi baik. Sebab tu bila orang tanya pada saya, apa makna cinta? Cinta maknanya dua hati menjadi satu. Tetapi cinta tu mesti positif. Cinta tu mesti murni. Cinta tu jangan dicemari dengan perbuatan cemar dan dosa. Cinta itu berakhir dengan perkahwinan yang baik. Tetapi cinta juga sebenarnya ialah tidak semestinya berakhir dengan perkahwinan. Pak, abang sayang pada kamu, abang cinta pada kamu. Tetapi pak, abang nak bagi tahu pada kamu, mak abang tak suka dengan kamu. Sebab apa abang? Entahlah. Mungkin aku tak reti masak tom yum. Sebab itu mak abang tak suka. Mak abang menentang habis-habisan. Abang dah baca Yasin, abang dah sembahyang hajat, abang dah jumpa elok-elok, abang nak kahwin juga dengan kamu. Mak bantah juga. Abang takut kalau kita kahwin nanti, kamu kena seksa dengan mak. Kamu kena pulau dengan mak. Kamu jadi menantu yang mak tak suka. Hidup kamu tension. Kamu kena sakit jantung, darah tinggi. Dengan sebab abang cinta pada kamu, abang tak nak kamu hidup susah. Tak jadilah kita kahwin, pak. Itulah cinta. Kenapa kamu tak kahwin dengan pak, mak? Sebab aku cinta pada dia. Hai, cinta kena kahwin. Tak. Aku takut kalau aku kahwin dengan dia, mak aku streka dah. Aku takut bila aku kahwin dengan pak, mak aku ragging dia. Aku tak mau. Tuan-tuan baca tak semalam paper? Dua adik ipar pukul kakak ipar. Pergi ambil dengan kayu, pukul di belakang, patah kayu api. Adakah kamu nak tengok isteri yang kamu sayang diperlakukan sedemikian? Kalau betul kamu cinta pada dia, bukan cakap kamu bagi senang pada dia. Mak bapak kamu, keluarga kamu pun bagi senang pada dia. Tapi kalau kamu seorang bagi senang pada dia, mak bapak kamu tak boleh terima, seksa jiwa raga dia nanti. Itu tak payahlah kahwin. Dan itulah cinta sebenarnya. Sebab ada setengah orang faham, cinta itu mesti berakhir di jinjang pelamin. Tak pun jinjang selangor. Tak, tuan-tuan. Cinta tidak semestinya berakhir di atas pelamin. Cinta tak semestinya berakhir dengan genggam tangan naik qadhi. Kadang-kadang kerana cinta kita tak kahwin dengan dia. Sebab mak saya tak reda. Tak. Saya takut bila mak tak reda, rumah tangga kami tak bahagia. Itulah dia anak yang soleh. Itulah dia laki-laki dan perempuan beriman. Sebab ada orang faham, cinta kena pertahankan. Oh, ini dia. Cinta tu mesti dipertahankan. Walaupun badai melanda, gelora datang, tapi tetap bedah juga. Mak tak suka, lantaklah. Bapak tak suka, pirak. Sampai satu hari, mampu yang tengah jalan. Sebab tu tuan-tuan, cinta yang sebenarnya ialah nak bagi senang pasangan kita hidup. Nak bagi selesa pasangan kita hidup. Hatinya tenang. Hatinya tenang, salah satunya datang keredaan mak bapak. Mak bapak suka, adik-beradik suka, dia terimalah sebagai ahli keluarga. Tapi kalau kita kahwin juga, mak bapak tak suka, jadi kera sumbang isteri kita. Jadi kera sumbang suami kita. Adakah kita nak tengok isteri kita berendam air mata? Untuk menantu-menantu yang lain, semua mak dia bagi kain batik. Kebetulan mak baru balik pada Langkawi. Untuk isteri kita tak dapat, apa rasa? Untuk menantu-menantunya lain, bapak kita bagi ceklat daim semua. Untuk isteri kita ceklat kendos pun tak dapat. Sebab menantu kita tidak disukai. Ada kita nak tanggung perasaan isteri kita? Kalau kita dah tahu dah jadi macam itu, lebih baik teruslah kahwin lah. Carilah dengan orang yang mak bapak redha. InsyaAllah datang rahmat Allah. Jadi tuan-tuan kena faham maksud cinta, khususnya adik-adik kita sekarang. Duk cinta lah abang. Abang ada girlfriend lah? Tak ada, okay. Ada girlfriend belum? Belum. Baik. Akhirnya kahwin. bila kahwin, selesai akad nikah, Nyonya Mansur letak beg besar. Zabaria, ini beg engkau. Dan ini wang RM5,000 Zabaria, mulai ini hari kau keluar daripada rumah aku. Satu sin wang harta aku tidak akan kuberikan kepada kau, Zabaria. Dan mulai ini hari kau bukan lagi keturunan Nyonya Mansur. Teng teng teng, lagi sekali. Apa hukum seorang ibu berkata demikian? Kalau seorang ibu berkata demikian, hukumnya ialah memutuskan silaturahim. Kau bukan anak aku, kau bukan ibuku, kau bukan abangku, kau bukan adikku. Kalau kau bukan isteriku, jatuh talak terus. Kalau kau bukan suamiku, ustaz, nah itu tak jatuh talak. Putus silaturahim. Mana boleh seorang ibu cakap macam itu? Macam mana pun dia anak kita. Busukkah dia, burukkah dia, segakkah dia, jahatkah dia, baikkah dia, dia adalah anak kita. Kena terima hakikat. Tapi ustaz, dia bantah saya. Cik Numan, tambah bis sikit. Sakit tekak suara saya. Kosongnya bunyi dah. Tambah sikit frekuensi bagi melancarkan sikit suara saya. Malam kan ada dekat Masjid Sabirin pula. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh mengaku itu bukan anak aku. Itu bukan bapa aku, itu bukan mak aku, itu bukan dalam keluarga aku, aku tak ada siapa lah. Tak boleh cakap. Mak kita pelacur ke, bapa kita bapa ayam ke, mak kita orang gila ke, bapa kita orang sewel ke, dia adalah mak bapa kita. Anak kita buat lari anak dara orang, tak balik-balik sampai sekarang. Kita kata, saya tak ada anak macam itu. Pun tak boleh kata. Namanya ialah memutuskan silaturahim. Saya dah sebut pada tuan-tuan, siapa-siapa yang putus silaturahim tidak akan cium bau syurga. Salah satun la yadkhulun al-jannah. Tiga jenis manusia tak akan masuk syurga. Aqul walidain, orang derhaka mak bapak. Mu'minun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Dan qati'ar rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Berhati-hati tuan-tuan, jangan sampai kita ni putih sedara. Harta punya paksaan, kita putus sedara. Bendang punya paksaan, kita tak mengaku adik-beradik. Dalam kes ini, Nyonya Mansur telah memutuskan silaturahim dengan anaknya. Maka Zabariah pun naik kereta api dengan suami Kasim Selamat pi ke Pulau Pinang. Daripada Singapura ke Pulau Pinang. 5,000 tuan-tuan, tahun 62. Kira-kira duit kita 50,000 kot masa ni. Pi ke Pulau Pinang tu sewa hotel. Duit banyak. Malam-malam pergi naik kelab. Siang-siang, petang-petang pergi tengok kuda. Race kuda. Dalam cerita tu duit terbang selai-selai-selai. Lepas hotel mahal, hotel murah. Lepas hotel murah, rumah sewa. Lepas rumah sewa, bawa rumah orang. Asalnya duduk tingkat atas. Sekarang duduk di bawah rumah. Duduk di bawah rumah Abang Ali. Tuan-tuan ingat Abang Ali? M-Zin. Labu-labi. Nama dia M-Zin. Labu-labi. Orang Pulau Pinang. Cik Kasim. Cik Kasim duduklah rumah Abang Ali. Satu zin sewa rumah Abang Ali. Tak kutip. Itu nama dia M-Zin. Dia menyanyi lagu anaklah ayam, anak ayam turun 10. Tek-tok, tek-tok. Ha, itu nama dia lah. M-Zin punya lagu. Tuan-tuan yang mana ingat tu tahun 60-an, tuan-tuan ingat lah. Dan saya kan umur 70, saya ingat tahun 60-an punya lagu. Jadi M-Zin sewakan rumah kepada Kasim Selamat. Mula-mula tingkat atas, lah-lah sekali di bawah tingkat. Tingkat bawah sekali. Nak duduk dalam rumah dia pun kena bongkok. Suami isteri berjalan ni bongkok. Kenapa yang dia duduk di situ? Kerana duit dah habis. Kenapa duit habis? Kerana kerja tak ada. Kenapa kerja tak ada? Sebab Kasim Selamat kata kemahirannya hanya boleh bermain muzik. Tetapi bila nak main muzik, Sabariah tak lagi. Sabariah masa tu mengandung. Sabariah kata, apalah nasib kita ni abang, daripada hotel ke rumah sewa, sekarang di bawah polong rumah orang. Kenapa kita jadi macam ni abang? Itulah kau Sabariah. Abang nak kerja di kelab, kau tak bagi. Abang tidak tahu pengetahuan kerja yang lain. Abang hanya tahu main saksofon pun. Abang ni lagi-lagi muzik. Lagi-lagi muzik. Bukankah Mak Sabariah tak suka abang bekerja di kelab malam? Gaduh lelaki bini. Akhirnya P. Ramli pun kerja buruh binaan. Duk piling bangunan. Bila duk piling bangunan, jadi susah hidup orang miskin. Tuan-tuan, ini adalah satu sikap yang tak sepatutnya ada pada kita orang Melayu. Yang tak sepatutnya ada pada kita orang Islam. Pemalas macam Kasim Selamat. Kalau dah mak mertua tak suka main muzik, hang kerjalah lain. Berlambak lagi kerja lain. Di bumi Malaysia ni tuan-tuan, apa kerja yang tak ada? Yang tak gatai meragut pasal apa? Yang kita nak mencuri pasal apa? Yang kita nak merompak, menyamun pada siapa? Cuba tengok Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Orang jual ulam boleh hidup. Orang kutip pucuk paku tiap-tiap hari boleh hidup. Orang kutip tin buruk boleh hidup. Boleh berusaha. Allah Ta'ala bagi rezeki, tanah yang subur. Campak saja benih, boleh tumbuh tumbuhan. Tauk saja biji, boleh tumbuh pokok. Daripada pokok boleh dapat rezeki. Daripada buah boleh dapat rezeki. Daripada biji buah boleh dapat rezeki. Malah daripada daun boleh dapat rezeki. Cuba tengok pada daun getah, boleh dapat rezeki. Perusahaan keras tangan dengan daun getah boleh dapat rezeki. Dengan lintah boleh dapat rezeki. Dengan cacing boleh dapat rezeki. Apa bendanya tuan-tuan? Orang menega nasi ayam dapat rezeki. Orang menega ayam pun dapat rezeki. Di Malaysia ni tuan-tuan menega apa untung. Laku. Tuan-tuan ambil selipar Jepun, tuan-tuan potong pat, rendam dengan tepung goreng adabi. Jual tepi jalan, orang beli tuan-tuan. Rezeki Allah ni banyak. Cuba tengok pendatang-pendatang. Baik sahabat daripada Indonesia. Rezeki daripada Bangladesh. Dapat rezeki. Boleh hantar duit balik kepada keluarga di kampung berbilion dalam setahun. Tiba-tiba rakyat Malaysia malas. Kerja tak ada. Kerja duduk tepi jalan minta sedekah ke orang. Bawa satu surat yang sangat buruk. Kata sakit buah pinggang, anak sakit. Surat tu pun dah hancur lah. Dia minta derma lagi. Nampak sangat bohong. Pemalas. Ini sifat Kasim Selamat yang tidak patutnya ada pada jiwa kita. Kelang buang pekerja. Kita kena buang kerja dengan kelang. Carilah rezeki lain tuan-tuan. Kita ada kemahiran, kita ada sijil, kita ada kebolehan, boleh hidup. Cuba tengok orang tua-tua dulu. Tidak ada kebolehan membaca, menulis, mengira. Tidak ada sijil, tidak ada ijazah. Tetapi membuka tanah berekar-ekar, membuka sawah berlung-lung. Senang lenang hidup. Tak ada hutang pun, PTPTN pun tak ada, tekun pun tak ada, personal loan pun tak ada. Tetapi meninggalkan kebun getah 10 ekar. Sawah bendang 10 relung. Rumah sewa dia tinggal. Rumah pusaka dia tinggal. Tapi anak-anak keluar universiti. Tanah mana dia buka? Tanah relung mana yang dia buka? Bendang mana yang dia buka? Rumah sewa berapa buah? Yang dia ada, dia cari jalan nak jual tanah tok dia. Cari jalan macam mana nak jual tanah pusaka dia. Sekarang mana yang lebih cerdik? Antara orang dulu atau orang zaman sekarang? Yang ni kita yang kena ubah fahaman tuan-tuan. Jangan tiru macam Kim Selamat. Buruk sangat rupa dia tuan-tuan. Tak kena dengan pemalas. Mesti kita usaha. Tambah-tambah tuan-tuan ni jadi suami. Menjadi kewajipan kepada suami menanggung nafkah isteri dan anak-anak. Tapi kadang-kadang bila tak cukup, isteri bantu. Bila isteri bantu, suami cengih pula. Bila isteri bantu, suami jealous tak tentu hala pula. Jadi kalau tak cukup, isteri boleh bantu. Pahala besarlah. Mana-mana isteri yang bantu mencukupkan perbelanjaan rumah tangga. Dan mesti ada kepahaman daripada dua-dua belah pihak. Tolong menolong. Cuma saya minta pada isteri-isteri yang bekerja, tolong suami. Tolong jaga aurat. Tolong jaga pergaulan. Tolong jaga hati suami. Dan jangan abaikan langsung rumah tangga. Bila abaikan langsung rumah tangga, itu tugas hakiki. Tugas cari rezeki bukan tugas hakiki. Jangan sampai mencari rezeki tambahan sampai tugas hakiki sudah pun hilang. Begitu juga dengan abang-abang. Kadang-kadang abang-abang ni kerja, isteri tak faham. Suami kerja nak bagi cukup belanja, kadang-kadang lambat balik. Kadang-kadang tu tengoklah sampai mati depan tu. Tak kita nak mari tadi tu. Sampai meninggal depan. Tu nak cari rezeki dah tu. Pi hantar simen dekat orang, kau buat simen, letih-letih, hak-hak-hak, kena sikit jantung, mati tu. Ini kadang-kadang isteri dia tak nampak suami tu teruk kerja. Minta, minta, minta, minta. Bila suami nak bagi cukup rumah tangga, terlebih kerja, jadi macam hamba Allah kita tadi. Kesian tuan-tuan. Lori terperosok, dia duduk di bawah. Tutuplah dengan surat khabar. Takkan suami nak mati macam tu baru isteri nak sedar? Sebab tu, yang rumah tangga yang paling baik ialah qanaah. Yang mana ada abang, cukuplah abang. Yang mana ada lah pahoy, yang mana ada ni pun cukuplah pada kita. Tak payahlah kita teringin orang lain buat, kita buat. Orang lain ada, kita ada. Depa ada sebab depa banyak duit. Kita kurang duit, setakat mana yang kita ada, timbullah sifat yang dipanggil qanaah, memadai dengan apa yang kita ada. Hiduplah dengan bahagianya. Macam kita ni dalam bidang pengajian, dalam bidang dakwah, kena banyak-banyak faham. Isteri ni kena banyak-banyak faham. Macam saya ni tuan-tuan, balik rumah tak balik. Kadang-kadang balik, kadang-kadang tak balik. Kalau isteri tak faham, susahlah juga. Ni malam ni tak balik lagi. Besok sambung lagi. Hari Ahad, malam Isnin baru ada. Keluar hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru ada. Kalau isteri tak faham macam mana? Ya, sebab tu kena faham. Anak-anak pun kena faham. Dah bapak jadi macam ni pun dakwah nak kata apa. Ini tengah-tengah tak faham. Pasar muka. Suami tu imam. Kadang-kadang tu imam nak kena buat semua benda. Tapi isteri kadang-kadang tak faham. Orang lain dah balik, awak tak balik lagi. Apa awak buat? Kena fahamlah orang lain tak bukan tu imam. Orang lain bukan tu siap. Orang lain bukan tu bilai. Jemaah biasa habis-habis kuliah belah. Tapi tok imam tak boleh belah lagi. Tok bilai, tok siak tak boleh belah. Tingkap kena tutup, kipas kena padam. Nu nak kena vacuum, nu nak basuh pinggan lagi. Jadi kalau kita faham di antara tugas masing-masing, selamat. Tapi dalam bab kasim selamat, dia tak selamat. Dia kasim dia, selamat dia dah. Jadi pemalas. Dia tak ada usaha nak meningkatkan budaya hidup rumah tangga. Ustaz, boleh tak kasih selamat guna kaedah memadai, Ustaz, duduk bawah kolong? Tak memadai tu. Sebab duduk di bawah kolong, tidak ada bilik. Apa kewajipan seorang suami? Pertama, menyediakan rumah untuk isteri. Dan sekurang-kurangnya rumah untuk isteri ada 3 bilik atau 2 bilik. Dan 1 bilik khas untuk isteri nak bersalin pakaian, nak tidur. Dalam cerita Kasim Selamat, 1 bilik pun Kasim Selamat tak sediakan untuk isteri dia. Dia tak boleh berpada. Dia wajib ikhtiar cari rumah lain. Tapi kerana pemalas, dia tak dapat. Satu hari, dia balik daripada kerja. Dia tengok kereta plat Singapura depan rumah dia. Kereta besar tu, plat Singapura. SC ke SB ke? Balik-balik Kasim Selamat dengan bawa botol air satu, bawa cangkuih satu. Balik jadi buruk. Tengok-tengok kereta plat Singapura ada depan rumah. Teng-teng-teng. Lagi sekali. Bila masuk dalam rumah, rupa-rupanya mak mertua dia datang. Baru balik Kasim Selamat. Manis dia muka orang tua. Kesian Kasim Selamat. Teruk kerja di tengah panas Kasim Selamat. Bila mak sampai, mak baru saja sampai Kasim Selamat. Apa tujuan mak datang kemari? Tu kira beli tanya tu. Mak datang kerana nak ambil Kasim selamat, nak ambil isteri kau Sabaria balik bersalin di Singapura. Itu pun kalau kau izinkan, maklumlah di rumah kau ni tak sesuai kalau bersalin di sini. Jadi mak cadang nak bawa balik Sabaria pulang ke Singapura bersalin di hospital kandang kerbau. Dan apabila sihat nanti, mak akan hantarlah balik isteri kau dan anak kau Kasim selamat. Boleh tak Kasim selamat? Baik pada mak, baiklah pada saya. Akhirnya bungkus ke Melayu, naik kereta, berderah balik Singapura. Bye-bye Kasim selamat. Kasim selamat pun duduk seorang-seorang. Bersalinlah Sabaria di hospital kandang kerbau di Singapura. Bila bersalin, Siti Sabaria tulis surat pada Kasim selamat. Mak dia ambil, mak dia sorok. Kemudian maknya Nyonya Mansur tulis telegram. Sabaria mati bersalin. Yang hidup anak isteri kamu mati. Piramli buka telegram, teng teng teng, mati. Sedih dapat telegram kata Sabaria mati. Yang Sabaria di Singapura hantar surat, masa tu SMS tak ada, email tak ada, 3G lagi jauh lah. Tapi tuan-tuan boleh tengok tak Kasim selamat punya bengok. Dah dapat telegram kata suami isteri mati, kenapa tak pergi tengok? Bila kata dapat telegram palsu, sedih, teriak, teriak, teriak, menangis sampai buta. 2 tahun dia menangis buta. Yang isteri dia pula 2 tahun tulis pak sebalas, sepucuk pun tak dibalas. Mak dia kata pada Sabariah, Kasim selamat, Kasim selamat. Jangan katakan wang, surat pun kau tak kirim pada anak kau di Singapura ni Kasim selamat. Bapa jenis apa kau ni Kasim selamat? Sabariah jawab, entahlah mak. Sabariah tiap-tiap minggu hantar surat pada Kasim selamat. Tapi dia tak pernah balas pun Sabariah. Dia tak pernah balas pun mak. Habis tu apakah nak buat Sabariah? Entahlah mak. Kau tutup cerai sajalah Sabariah. Minta fasakh. Ten ten ten. Lagi sekali. Ya Pi Ramli duduk di sana lu kerja pun tidak, apa pun tidak. Kerja dia tengok gambar Sabariah sampai buta mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Pi Ramli tiung kisah Nabi Yaakob dengan Nabi Yusuf. Kerinduan Nabi Yaakob kepada Nabi Yusuf mengakibatkan Nabi Yaakob hampir-hampir buta matanya, rabun, rabun. Sebab itu Nabi Yusuf hantar kainnya, bajunya, hantar baju kepada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni duduk dalam rumah, anak-anak dia duduk dalam rumah, duduk menghadap Nabi Yaakob. Nabi Yaakob kata, aku bau Yusuf datang, aku bau Yusuf datang. Anak-anak dia kata, bapak ni biar benuh, bapak mana ada Yusuf sini? Tak ada ni bapak, bapak ni dah lain macam ni. Tak, aku tahulah aku bau Yusuf. Tiba-tiba rombongan daripada Mesir datang, hantar kepada Nabi Yaakob satu baju Nabi Yusuf. Tuan, ini Raja Mesir bagi baju ni pada tuan. Apa nama raja kamu? Yusuf, kata dia. Nabi Yaakob kata pada anak-anak dia, bukankah aku dah cakap Yusuf ada? Lalu Nabi Yaakob ambil baju Nabi Yusuf, diciumnya baju Yusuf, diletakkan di mata dengan izin Allah, mata Nabi Yaakob kembali sihat. Sebab itu petua orang tua-tua, kalau isteri mati, kalau suami mati, kalau anak mati, mak pak mati, isteri rindu suami, suami mati, suami rindu isteri, isteri mati. Isteri tak boleh tidur malam teringat pada suami. Petua nak bagi lupa supaya boleh tidur, supaya hilang perasaan rindu. Ambil kain pelekat suami, ambil kain batik isteri, lapik di tempat tidur tuan-tuan. Itulah petua yang orang tua-tua buat. Tak payah nak mandi bunga, mandi beras, tak payah. Ambil kain batik isteri, Tuan-tuan lambik, letak atas tidur, atas bantal, tak lapik, tidur. InsyaAllah, tak ada lah teringat. Tak ada lah malam-malam duduk menyigau. Abang Bidin! Tak ada. Itu nama dia Combi. Abang Bidin tak? Ha, Abang Bidin lah, Abang Kus. Abang Kus Wadinata. Abang Bidin! Padahal Abang Bidin mati lawan dengan cimpeng, dia tak tahu. Tapi bila mati Abang Bidin, Combi duduk teringat lagi. Petua dia senang je. Ambil tu topi Abang Bidin ke, baju uniform Abang Bidin ke, kain batik Abang Bidin ke, lapik di bantal tidur dan tidur. InsyaAllah ingatan tentang Allah Yarham Abang Bidin tak ingat. Takkan tak ingat langsung Ustaz? Ingatlah juga. Bolehlah tidur lepas ni. Ni tak boleh tidur. Ada satu perempuan, 2 minggu suami dia mati, tak boleh tidur. Dia dengar macam suami dia duduk batuk. Dia rasa macam suami dia duduk balik lagi. Duduk sebayang lagi. Dia kata, tak ada apa tu kak, 40 tahun kahwin memanglah. Memang kita duduk perasan dia ada. Macam satu perempuan di Kubang, Kubang Semang. Anak dia main jumpa saya. Sebab petang-petang, semayang zuhur dengan semayang asar, mak dia ni akan hamparkan sejadah. Satu untuk tu imam, satu untuk mak. Mak tunggu atas sejadah. Anak dia tanya, mak tunggu siapa? Tunggu bapak hang lah nak jadi imam. Pak dah tak ada mak oi. Pak mati dah. Baru sedar Allah. Mak lupa. Pasal dah biasa 40 tahun kahwin, memang dia sediakan asal zuhur, asal asap, sediakan 2 sejadah nak semayang. Sampai suami dia mati, dia pun duk buat lagi. Dia duk perasan suami dia hidup. Jadi isteri anak dia datang jumpa saya, minta supaya cari jalan macam mana nak lupakan benda ni, duk ganggu perasaan mak. Saya kata tak ada jalan lain. Yang orang tua-tua buat, petua dia ialah ambilkan plekat suami, lapik tempat tidur, lapik tilam ke, lapik bantai. InsyaAllah ingatan hilang. Senang je tuan-tuan. Boleh faham? Baik. Balik pada Kasim Selamat. Akhirnya Sabariah minta cerai. Minta pasal. Kasim Selamat duduk jadi buta. Satu hari tuan rumah Abang Kasim Selamat, Abang Ali datang dengan 2 penyewa yang baru. Cik Kasim. Cik Kasim duduk rumah Abang Kasim, rumah Abang Ali. 1 sen sewa Abang Ali tak ambil. Cik Kasim, hari ni ada orang baru nak sewa rumah Abang Ali. Jadi Abang Ali harap Cik Kasim faham lah nak. Makna tu nak suruh halau keluar tu. Kita kena faham tuan-tuan. Nak halau keluar tu macam mana? Tuan rumah nak halau keluar tu apa tanda? Ni bulan depan ada orang mai nak sewa rumah ni. Ha, tu dia suruh pindah lah tu. Ni encik, rumah makcik ni, anak makcik nak mai duduk bulan depan. Ha, tu faham tu kena sewa, kena pindah lah tu. Ni makcik nak naikkan sewa bulan depan, 300 naik 500 lah. Ha, tu tanda suruh keluar lah tu. Tu kena faham tuan-tuan, nama dia mantik. Kami datang nak minat anak pakcik. Berapa ribu hantarannya? Tak mahal. RM22,222. Tu tanda dia tak mau pergi jadi lah tu. Tapi kita setengah tak faham. Jadi? Oh, sudah. Ya, kita ni kerja ni Allah. Gaji RM1,100. Potong EPF tinggal lagi. RM700 lebih. Potong EPF lepas semua tinggal lah. RM800. Hantaran RM20,000. Kami dah tetap satu keluarga, hantarannya RM20,000. Kenapa mahal sangat pakcik? Pak Syed dia lulusan ijazah. Kalau SPM RM10,000. Kalau STP RM15,000. Kalau diploma RM18,000. Ni ijazah RM20,000. Itu tanda-tanda tak nak bagi kahwin. Saya tenang je. Saya ni kalau pergi minang untuk laki-laki, kalau tuan rumah tu letak mahal-mahal, saya balik lepas makan nasi, lepas makan bihun, Assalamualaikum. Saya buat tuan-tuan. Saya dah katalah dekat abang, dekat bapak dia, pakcik saya mai ni kira bagi jadi. Letak hantaran dengan mas kahwin kira munasabah. Jangan munasrawak. Kira munasabah elok. Kira kita bagi jadi betul pakcik ni. Budak ni pun bagus. Anak pakcik pun dah setuju lah. Pergi letak RM10,000. Hamba Allah ni pun pembantu kedai gaji RM800. Anak dia pula pembantu kedai juga gaji 600 setengah, matching lah tu. Bapak pula pitching lari pula. Pi letak 10,000 pula. Gaji 800 nak timpal 10,000 tu tahun makan masa. Kita kata letak 4,000 dah bagi buat kenduri di barakah tu, sponsor saya sponsor dapat. Dah tak 10,000. Tua dah, umur 40 lebih dah. Kita kira nak bagi jadi ya. Hak budak ni pun hak jantan 46. Adik dia pun 42 bagi jadi. Dah lah dah 10,000 hantaran 15 serbuan satu. Macam mana ustaz? Tak apa, nanti saya bincang dulu lah. Tak apa ustaz, jemput makan nasi. Kita makan-makan-makan balik. 3 hari tak telefon, 4 hari tak telefon, 5 hari dia main rumah. Macam mana ustaz? Jadi ke? Tak jadi. Tak siapa ustaz? Mahal. Saya dah kata dah dekat abang, budak ni dengan adik abang dah setuju elok. Mereka dah setuju nak kahwin. Bagi nikah sudahlah, jangan letak mahal sangat. Antara 10,000 nak bagi ke abang, kenuri rumah dia lagi, hantaran lagi, tak 20,000. Mana hamba Allah ni nak cekau? Nak cekau duit dah mana? Cekau-cekau ekau-ekau boleh lah. Pitikam nombor ekor. Minta maaf lah abang, tak apalah abang carilah hal lain yang boleh bayar 10,000. Direct dia cakap. Tak apa, tak apa ustaz. Lah ustaz nak berapa? Kita pergi jadi ustaz. Kalau lah hang cakap kemarin senang. Ni dah 5 hari, 6 hari baru datang. Lah ustaz nak berapa? Ustaz cakap tak kita pergi jadi tu lah. Haa, yang tu lah yang saya nak dengar. Kalau lah abang cakap minggu lepas. Settle dah benda ni. Ini budak jantan tu pun berat hati. Adik abang pun dah berat hati. Sekarang budak jantan tu dah kahwin dengan orang lain. Saya uruskan kahwin dengan orang lain. Antara 3,500. Tak yang tak kurang dah. 7 terus. Adik dia bujang sampai sekarang. Dah 44 dah umur. Sebab tu kita kena fikir tuan-tuan. Jadi ada orang yang baik yang boleh jadi isteri adik, suami adik kita, ke adik kita, ke kakak kita. Pelepas je lah. Tapi setengah orang dia nak pergi susah hidup. Nak memilih-memilih sampai satu tahap sekarang ni, susah. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok cerita pada Kasim Selamat tadi. Bila tuan rumah dia Abang Ali suruh sewa, suruh keluar. P. Ramli ni pun Kasim Selamat pun ada akal. Dia malah-malah dia pun, pasif-pasif dia pun ada akal juga. Dalam mata tu buta tu. Dia kata Abang Ali, manakah seksepun saya? Abang Ali, seksepun inilah nyawa saya. Abang Ali jual lah seksepun ini, bayar balik sewa rumah 2 tahun saya tak bayar. Tu yang kata ada akal, kata Selamat ni. Malah-malah dia pun ada akal juga. Abang Ali, inilah nyawa saya. Ambillah alat seks ini, jual lah Abang Ali. Nah, alat seksepun. Abang Ali pun tunjuk apa kata Selamat ni keluar rumah. Tuan rumah, tuan penyewa baru kata, kesian abang ya. Di manalah malam ni dia nak tidur. Kesian kepala. Dia duduk gelek. Ya dah, kesian kat dia yang kata sewa rumah tu. Macam apa? Maka hamba Allah kasih selamat, buta ni pun terabar-abar. Jalan dalam hujan, dalam gelap, dalam panas. Tidur bawah pokok bulu. Tidur dalam bawah jambatan. Sampailah tertidur depan rumah Combi. Pintu pagar rumah Combi. Bila dereba Mami jarum, Mami, ada orang depan pintu pagar Mami. Mana? Kesian. Slow je Mami jarum. Tapi Mami jarum lah tu dia mengelak macam tu. Mami jarum lah tu dia orang gelak. Ramzai ni perompak kena rompak dia 4 tahun tak cari dah tuan-tuan. Perompak kena dapat Mami jarum sekarang ni tuan-tuan, 4 tahun tak rompak orang lah. Tu dia gelak macam ni penuh rantai lagi, hubang lagi. Tapi Mami jarum dalam cerita Kasih Selamat lemburnya. Kesian. Dia pun turun. Cik, kenapa cik tidur depan rumah Mami? Oh, lemburnya tuan-tuan. Saya tidak ada rumah Mami. Di mana tempat saya melangkah, itulah rumah saya. Kesian kat cik. Cik mainlah duduk rumah Mami. Rumah Mami pun tak ada orang jantan. Mainlah. Sudah tuan-tuan. Apa hukum pergi bawa orang jantan masuk dalam rumah? Seorang isteri apabila nak membawa masuk orang lain ke dalam rumahnya, ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, hendaklah dia meminta izin daripada suaminya. Orang datang rumah dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak saya masuk? Oh, suami saya tak ada. Tunggu saya minta izin suami saya. Yang orang bagi salam pula kata, oh bagus, memang saya nak sangat suami awak tak ada. Saya datang nak berompak. Oh, tu yang bahaya tu tuan-tuan. Jadi mesti minta izin suami. Dalam pak minta izin suami ini, ada beberapa hak suami yang akak-akak kena taat dan akak-akak nak berhenti rehat ke? Oh, tak ada sambung terus. Oh, kalau begitu, kita sambung selepas rehat. Wallahu a'lam.